12-13 Dzulhijjah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah bulan Dzulhijjah ini dengan beramal soleh. Apa saja yang bisa kita amalkan, lakukan. Mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 boleh tidak, Pak? Boleh enggak? Tanggal 10 enggak boleh, benar. Bolehnya 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 sudah hari raya, enggak boleh puasa. Ibadahnya tanggal 10 makan. Maka orang yang kurban, yang memiliki daging kurban, disunnahkan bagi dia makan walaupun sepotong dagingnya. Karena Allah mengatakan kulu wa atsimu, kalian makan dan kasih makan orang lain. Kalau kita di bulan Dzulhijjah mau puasa silahkan, mau baca Quran perbanyak silahkan. Bahkan sebagian ulama ada yang di awal bulan Dzulhijjah itu i'tikaf. I'tikaf, karena i'tikaf termasuk amalan soleh. Jadi amalan soleh apa saja yang mau kita lakukan di awal Dzulhijjah, maka itu yang terbaik. Kalau ditanya amalan apa Ustaz yang paling afdol kalau saya lakukan, apa jawabannya Pak? Ada yang bisa jawab? Hah? Puasa ditambung. Ada lagi yang lain? Sedekah masuk. Apa lagi yang lain? Yang paling afdol itu haji. Betul tidak? Karena gak bisa dilakukan kecuali bulan Dzulhijjah. Dia mau haji 2 kali setiap bulan Syawal, gak diterima hajinya. Haji harus bulan. Maka amalan terafdol, yang tertinggi dan terbaik pada bulan Dzulhijjah adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Kata Rasulullah SAW, haji itu ada di Arafah. Bagi kita yang tidak bisa haji atau belum berkesempatan haji, banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Kita bisa puasa, kita bisa sedekah, kita bisa kurban jika kita mampu. Kita bisa sedekah atau kita bisa baca Quran, apa saja. Bahkan mudah-mudahan duduknya kita di antara maghrib dan isya ini termasuk salah satu amalan soleh yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Karena termasuk amalan soleh duduk di masjid, dengar Quran, dengar hadis, sampai mendengar, sampai masuk waktu sholat berikutnya, termasuk amal soleh. Walaupun duduknya sambil nyender dekat AC, dekat kipas angin, sepoi-sepoi pulang kerja agak capek, nanti begitu komat baru seger. Karena biasanya kalau di majelis taklim itu lebih tenang katanya Ustaz. Kenapa? Tenang, bawaannya ngantuk aja. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Da'u wa Dawa. Subhanallah. Ini kitab yang luar biasa ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala atau Ibnu Qayyim rahimah ta'ala. Masuk dalam pembahasan dampak dari maksiat. Telah kita bahas beberapa dampak. Sekarang dampak maksiat berikutnya, minha annal ma'asi tuhinul qalb wal badan wa amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahir bal la tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatuhu bikulliyah. Wa amma wahnuha lil badan lil badani fa innal mu'mina quwwatu fi qalbihi wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanu wa amma al fajir fa inna wa in kana qawiya badan fa huwa at'afu shay'in dal hajah fa takhunu quwwatu ahwaj ma yakunu ila nafsihi fa ta'ammal quwwata abdan faris war rum kayfa khanatuhum ahwaj ma kanu ladayhim wa qahruhum ahli al-iman bi quwwati abdanihim wa qulubihim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, di antara dampak dari maksiat adalah maksiat akan melemahkan hati dan melemahkan badan. Kelemahan hati dikarenakan maksiat ini perkara yang zahir. Orang kalau sudah maksiat itu mengerjakan ibadah berat. Bahkan orang yang sudah maksiat itu untuk mengerjakan sholat itu sulit, beban, sempit dadanya, karena maksiat melemahkan hati. Dikatakan di sini, bal tazalu, bahkan dia akan memberikan kelemahan kepada hati sampai hati itu lahatta tazulu hayatuhu bikulli, sampai hilang kehidupan hati tadi, mati hatinya. Yang paling lemah itu adalah mati. Ketika hati mati, berarti hatinya sudah lemah. Dia enggak bisa lagi menguasai dirinya untuk meninggalkan maksiat. Dia tahu dia maksiat, tapi karena kelemahan hatinya, dia terus tercebur, tapi dia tahu dia enggak bisa terhindar dari maksiat ini. Sehingga sebagian orang yang salah paham, ketika hatinya sudah lemah, dia tercebur dalam maksiat, dan dia tidak bisa keluar dari kubangan maksiat, dia katakan, saya maksiat karena takdir Allah. Siapa yang disalahkan dia? Allah. Ini sudah takdir. Tidak. Allah tidak pernah memaksamu untuk melakukan maksiat. Allah memerintahkan kamu melakukan taat. Tapi ketika hati menjadi lemah, tidak bisa keluar dari kubang maksiat. Dikatakan di sini, wa amma wahnu ali badan. Adapun maksiat itu melemahkan badan, fa innal mu'min quwwatuhu fi qalbih. Karena orang beriman kekuatannya ada pada hatinya. Seorang itu kuat karena hatinya kuat dan azamnya kuat, tekadnya kuat. Coba lihat saja orang, kalau sudah ingin sesuatu, di hatinya tekad, pasti dia bisa melakukan apapun. Walaupun terkadang dia akan berpikir, kok saya bisa melakukan itu? Yang memberikan dia kekuatan adalah kekuatan hatinya. Wa kullama qawiya qalbi qawiya badanu. Semakin kuat badannya, semakin kuat hatinya, semakin kuat badannya. Wa ammal fajir. Adapun orang yang melakukan kejahatan dan maksiat, jika kuat badannya, fisiknya gagah, hebat, wa huwa adafu syai'in dal hajah, tapi dia yang paling lemah ketika membutuhkan kekuatan. Jadi kalau orang fajir, seolah-olah fisiknya besar, kuat, tapi padahal hakikatnya dia lemah. Ketika dia membutuhkan kekuatan, dia tidak mampu karena dia tidak memiliki kekuatan di jiwanya. Orang akan melihat fisiknya yang besar, padahal belum tentu fisik yang besar itu kuat. Maka banyak kalau kita sekarang mendengar orang bilang, betapa banyak orang bisa ngangkat besi 25 kilo tapi gak bisa ngangkat mata bangun sholat subuh. Beratan mana, pelupuk mata ini atau besi 25 kilo? Apa yang menyebabkan lemah? Yang menyebabkan lemah hatinya, tekadnya. Bukan fisiknya, fisiknya kuat. Disuruh goes sepeda mungkin dari Jakarta sampai Bogor kuat, tapi disuruh umroh tawaf 7 kali gak kuat. Apa yang menyebabkan lemah? Hatinya. Maka dikatakan di sini, fahuwa at'afu syai'in dal haja, pada hakikatnya dia sangat lemah ketika dia membutuhkan kekuatan. Fatakunuhu quwatu ahwaj ma yakunu ila nafsi. Maka dikatakan di sini, ya, kekuatan tersebut justru tidak akan hadir pada saat dirinya benar-benar membutuhkannya. Perhatikan. Ta'ammal quwwata abdani Faris wa Rum. Perhatikan bagaimana kekuatan fisikis orang Faris dan orang Rum, Romawi. Subhanallah, kalau kita lihat kepada sejarah kekuatan Faris dan Faris Persia dan Romawi, itu kekuatan yang besar ketika di zaman Rasulullah SAW. Dari sisi teknologi mereka jauh lebih hebat. Bahkan sebagian sahabat belajar untuk bikin senjata dari negeri Persia. Dari sisi fisik, ya, subhanallah, mereka juga Romawi itu orang-orang kuat. Sampai ada kisah mungkin orang ke kerajaan Romawi dengan istilah Hercules. Itu kerajaan Romawi. Fisik mereka kuat, fisik mereka besar. Tapi apa kata Ibnu Qayyim? Wa kaifa. Perhatikan, wa kaifa khanathum wa ahwaj ma kana ladaihim. Bagaimana kekuatan fisik mereka telah mengkhianati mereka ketika mereka butuh. Qahruhum ahlul iman, orang yang beriman mengalahkan mereka. Siapa yang mengalahkan orang Faris? Abu Bakar, yang kalau pakai sarung, sarungnya kedodoran. Subhanallah. Siapa yang mengalahkan mereka? Yang mengalahkan para sahabat Abu Hurairah yang kalau lapar perutnya dikasih batu. Kira-kira bisa terlihat gak fisiknya seperti apa? Bukan fisik yang besar, bukan fisik yang gagah, bukan. Tapi dapat mengerahkan Rum dan Persia. Apa yang menyebabkan kalah? Tekad kuat. Kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan iman itu yang menaklukkan mereka. Ini dikatakan bahwa kemaksiatan melemahkan badan dan melemahkan fisik. Maka jangan heran kalau orang banyak maksiat, banyak malesnya. Males aja. Maunya tidur, makan, tidur, makan, tidur. Gak ada yang lain. Bahkan kadang-kadang terlalu banyak tidur, males bangun. Gak tahu mau ngapain. Mau bangun males, mau tidur males. Subhanallah, hidupnya hampa. Hidupnya hampa. Hilang semangat, hilang kekuatan, hilang girah, hilang lagi tujuan-tujuan hidup. Gak ada. Apa faktornya? Maksiat yang menyebabkan seperti itu. Malam gak tidur, tapi gak ada kerjaan yang jelas. Pagi tidur, lemes badannya. Begitu lama tidur, mau bangun juga males. Seandainya bangun pun terpaksa bangun karena sudah capek tidur. Hidupnya gak ada arti. Apakah berarti hidup seperti ini? Gak ada artinya hidup seperti ini. Ibadah tidak, dunia gak dapat, mendapatkan prestasi dunia enggak, apalagi akhirat. Subhanallah. Tapi orang kalau sudah beriman, nasyat, akan tumbuh jiwa semangat dalam dirinya. Gak bisa diem, semangat. Kalau dia memiliki suatu pekerjaan, memiliki suatu wadifah, tanggung jawab, dia fokus. Kenapa? Nasyatul nafs. Jiwanya itu akan menjadi nasyat. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ada maknanya bahwa orang ibarat beriman yang sholat malam, maka di pagi harinya dia akan mendapatkan dirinya nasyat, semangat. Enggak ada capek, enggak ada lemah, enggak ada merasa letih. Wa minha, di antara dampak dari maksiat, hirmanu ta'ah, diharamkan dari ketaatan. Udah lemah tadi fisiknya, udah lemah hatinya. Lemah hatinya mengantarkan lemah fisik. Lemah fisik mengantarkan terhalangi untuk melakukan ketaatan. Hirmanu ta'ah, akan terhalangi untuk melakukan ketaatan. Falau lam yakun nidzanbi uqubati illa an yasudda anit ta'ah takunu badalah. Wataqta'u tariqat ta'ati ukhra wa yanqati 'alai bidzanbin tariqus tsalits tsumma rabi' haluma jarra. Kalau seandainya tidak ada bagi dosa ini kecuali satu hukuman ini saja, apa hukumannya? Menghalangi dari ketaatan, sedari badalah, pengganti dari maksiat tadi. Gara-gara maksiat tadi akhirnya terhalangi dari ketaatan. Taqta'u tariqut ta'atul ukhra, yang akan menghalangi kepada ketaatan berikutnya. Wa yanqati 'alaihi bidzan tariqus tsalits, sehingga dia akan terputus dari ketaatan yang berikutnya dikarenakan dosa-dosanya. Tsumma rabi', kemudian terputus dari ketaatan yang keempat, halumma jarra, begitu seterusnya. Gara-gara satu maksiat mengantarkan banyak amal soleh tertinggal. Contoh, gara-gara maksiat umpamanya sehingga malas ibadah karena lemahnya badan, lemahnya hati. Lemahnya hati mengantarkan kepadanya lemahnya fisik. Lemahnya fisik mengantarkan berat ibadah. Berat ibadah, contoh, bangun subuhnya susah. Berapa ketaatan terhalangi? Satu. Padahal ketika dia bangun subuh tertinggal, dia akan tertinggal zikir subuh. Dia akan ketinggal sholat dua rakaat sebelum subuh. Dia akan tertinggal juga langkah ke masjid sholat subuh. Gara-gara satu saja gak bangun subuh, ketaatan yang banyak terhalangi. Ini dikatakan bahwa hirmanu ta'ah, orang yang melakukan kemaksiatan akan terharamkan dari ketaatan. Bayang qati alaihi bidzan bi ta'atul katsir, maka dengan dosanya ini dia akan terputus dari ketaatan yang banyak. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Padahal satu ketaatan tadi lebih baik bagi dia daripada dunia dan seisinya. Satu ketaatan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang bisa lihat ini? Yang bisa lihat adalah orang-orang beriman. Perhatikan kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, raka'atil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa isi dunia? Sebutkan semua isi dunia, rakaat dua rakaat fajar lebih baik. Kenapa? Karena isi dunia kalau kita bawa mati belum tentu bisa bela kita. Dua rakaat fajar insya Allah bisa memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, dua rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini yang sunnahnya. Bagaimana lagi dua rakaat wajib subuhnya? Betul tidak, Pak? Mana yang lebih afdol, salat wajib atau salat subuh, salat sunnah? Wajib. Kalau yang sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana salat wajibnya? Orang yang meninggalkan salat wajibnya, hirmanu ta'ah, terharamkan dan terhalangi dari banyak ketaatan. Padahal kalau kita salat subuh, ya, sebelum azan bangun, berarti masih waktu sahur. Waktu sahur, waktu mustajab doa. Bangun tidur, sebelum subuh, waktu mustajab doa, doa. Setelah doa, ada waktu witir, witir, gak ada waktu witir, langsung wudu. Wudu, langkah ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapus dosa. Sampai masjid, sholat dua rakaat, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh berjamaah tentu lebih afdol. Kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah afdol min sholat fardin bisaba wa isyrina darajat. Ketika salam, duduk, malaikat naik ke langit melaporkan kepada Allah, ya Allah, aku dapatkan hamba-hambamu dalam keadaan sholat. Kemudian zikir. Zikir pagi, zikir petang, zikir pagi subuh. Kalau mampu sampai matahari terbit, lalu sholat dua rakaat, maka Rasulullah mengatakan, dia bagaikan haji bersamaku. Subhanallah. Keutamaan bagi orang yang melakukan sholat subuh berjamaah. Maka itu Rasulullah mengatakan, afdalus salati 'indal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajar. Salat yang paling berat di sisi orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu salat yang paling berat, salat isya dan salat subuh. Kalau mereka tahu, kata Rasulullah SAW, keutamaan salat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka akan datangi masjid walaupun harus merangkak. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW telah membuktikan bahwa dia datang ke masjid walaupun harus pingsan beberapa kali di akhir hayat Rasulullah SAW. Di antaranya, kata di sini, di antara orang yang melakukan maksiat, dia akan terhalangi dari ketaatan. Jika orang bertanya sekali lagi, kenapa terhalangi ketaatan, Ustaz? Karena maksiat melemahkan semangat hati. Ketika semangat hati hilang, akan melemahkan badan. Ketika badan sudah lemah, sulit melakukan ketaatan. Ketika sulit melakukan ketaatan, akhirnya menganggap ketaatan itu jauh. Malas, khumul, dhaif, lemah. Fayanqati 'alaihi dhumta'atu katsirah kullu wahid minha lahu min ad-dunya wa ma 'alaiha. Wa hada karajul akal. Ini bagaikan seorang yang makan sebuah makanan. Aklatan aujabat lahu maradhah. Ini orang yang melakukan maksiat, kata Ibnu Qayyim, bagaikan orang yang makan sebuah makanan yang menyebabkan dia sakit. Sakit yang lama, sehingga satu kali makan ini, satu kali makan makanan yang menyebabkan sakit, dia terhalangi dan tidak boleh makan makanan yang lain. Gara-gara satu makanan, dia pengen nyobain, akhirnya makanan yang lain terhalangi gara-gara sakit. Seperti itu maksiat. Ya, gara-gara satu perbuatan, akhirnya baik banyak dari kebaikan terhalangi. Karena kita sudah katakan bahwa maksiat itu akan berdampak negatif kepada jiwa, kepada fisik, sebagaimana racun berdampak negatif kepada fisik kita. Berkata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, Wallahul musta'an. Berkata Ibnu Qayyim berikutnya, Taulu umur wa qasruhu, panjang umur dan pendek umur. Dia akan membahas bahwa ternyata maksiat itu bisa memperpendek umur. Tetapi dia akan membahas di sini dari sisi apa pendeknya. Ya, minha, di antara dampak dari maksiat. Anal ma'asi tuqsirul umur wa tumhiqul barakatuh wa labud fa innal birra kama yazidu fil umur wal fujuru yuqsirul umur. Dia berdalil dengan dalil kebalikannya. Kata dia, maksiat itu akan memperpendek umur dan menghilangkan dan mencabut barokah umur. Labut, dan itu pasti terjadi. Sebagaimana albir, ketaatan, kebaikan, yazidu fil umur, akan menambah umur. Fal fujuru yuksirul umur, kejahatan akan memperpendek umur. Contoh, Rasulullah mengatakan, man arada an yubsita lahu rizqah wa yu'thiru lahu atharu falyasil rahimah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Berarti ketaatan, kebaikan, pengaruhnya adalah memperpanjang umur. Dari itu, lawan dari ketaatan adalah kemaksiatan, maka kemaksiatan akan memperpendek umur. Qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdu', manusia telah berselisih pendapat tentang masalah ini. Apa makna pendek umur di sini? Wa qala ta'ifah, sebagian kelompok mengatakan, nuqsanul umur 'asi wa dhahabu barakati umrihi mahaqqiha alaihi wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'thirul ma'asi. Sebagian berpendapat pendek umur adalah, maksudnya umur jadi pendek, umurnya hilang barokah umurnya, bahkan dicabut keberkahan umurnya, waktunya tidak ada, tidak berkah umurnya. Umurnya panjang tapi enggak nambah taat, enggak nambah mendekatkan diri, enggak buat kebaikan, juga enggak ada karya yang dia buat. Sepanjang umur tapi enggak ada apa-apanya. Seolah-olah umurnya kalau dibanding dengan orang yang umur lebih muda dari dia, dia terbalapkan. Dari sisi ketaatannya, dari sisi kebaikannya, dari sisi keberhasilannya, umurnya muhaqqatul barakah, dihilangkan barokahnya. Sebagian mengatakan, jadi mereka anggap ketika umur yang panjang ini tapi enggak efektif dalam amal, enggak efektif dalam hasil, atau tidak membuahkan hasil-hasil, seolah-olah umur yang panjang tapi enggak barokah. Perhatikan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi itu meninggal sekitar usia 40 tahun, Pak. Atau 42 tahun, sekitar itu saja. Ya. Tapi dia bisa nulis buku Syarah Muslim lebih dari 10 jilid. Bisa menulis buku Majmu' Syarah Muhaddab lebih daripada 15 jilid. Bisa nulis juga Fathul Syarah Bukhari lebih daripada 10 jilid. Belum lagi buku-buku kecil yang dia tulis, puluhan bahkan hampir ratusan buku dia tulis. Subhanallah, umurnya 42 tahun. Kira-kira dia nulis dari umur berapa itu, Pak? Ini namanya umur yang barokah. Waktunya pendek, tapi hasilnya banyak. Mungkin kita kalau dikasih PR nih, bikinlah 15 jilid buku. Subhanallah, belum tentu habis umur kita 15 jilid selesai. Ternyata dia bikin buku yang 15 jilid lebih ini, Majmu' Syarah Muhadzab, sampai sekarang masih menjadi referensi dari kitab-kitab madzhab Syafi'i. Setiap orang yang mengaku madzhab Syafi'i, kalau enggak pernah buka buku Majmu', berarti dia bukan Syafi'i tulen. Karena harus pasti dia kembali kepada itu. Dan buku yang memang dipuji para ulama. An-Nawawi rahimahutaala. Termasuk Imam Ibnu Taimiyah. Umurnya muda, wafat, tapi banyak hasil karyanya. Ini yang dikatakan umur yang barokah. Maka orang yang bermaksiat umurnya seolah-olah enggak barokah. Panjang umur tapi enggak ada hasil dari ibadah, enggak ada hasil dari ketaatan, tidak ada hasil dari kebaikan. Sebagian ulama menafsirkan, qarat ta'ifah, sebagian kelompok mengatakan, bal tanqusu haqiqatan, umur akan berkurang hakikat sebagaimana mestinya, betul-betul umurnya kurang. Kama tanqusu rizq, sebagaimana rizkinya kurang. Kita telah mengatakan dalam hadis yang pernah kita bawa, sesungguhnya seseorang diharamkan dari rizki dikarenakan maksiat yang dia lakukan. Dalam hadis ini jelas, orang akan terhalangi dari rizki kalau dia maksiat. Rizki apa yang diinginkan? Betul-betul rizkinya yang tadinya 1 juta jadi 800 ribu atau barokah rizkinya? Sebagian ulama mengatakan betul-betul rizkinya. Kalau dia taat menjadi 1 juta, kalau dia maksiat menjadi 800 ribu. Berarti hakikatur rizq, hakikat rizkinya yang berkurang. Seperti itu juga, orang yang maksiat, hakikat umurnya akan berkurang. Faja'alallahu subhanahu wa ta'ala barakah fi rizki asbaban katsiran tukthir wa tazid. Lil barakah fi umur asbaban tukthir wa tazid. Sebagaimana Allah menjadikan berkah dalam rizki itu sebab-sebab yang banyak, dan semakin banyak semakin bertambah rizki. Begitu juga berkahnya umur itu ada sebab-sebabnya yang menyebabkan umur itu berkah dan bertambah keberkahan dan bertambah kebanyakan kebaikan daripada umur tadi. Waqalu, sebagian mereka mengatakan, ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga mengatakan, layam tani umur bi asbabi kama yang kusul asbab wal arzaku wa ajalu wa sa'adatu wa syaqawa wa sihatu wal marg wal ghina wal faqr wa in kanat bi qada'i rabbi azza wa jalla fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbabi ja'alaha li musabbabatiha muqtadiyatun laha. Berkata yang lain, layam tani umur bisababi kama yang kusul asbab, tidak terhalangi atau tidak layam tani, ya, layam tani umur itu bisababi kama yang kusul asbab, umur tidak akan berkurang dengan sebab sebagaimana kurangnya yang lain. Kurangnya rizki, kurangnya ajal, bahagia atau sehat atau sakit atau kaya atau miskin. Sesungguhnya Allah mentakdirkan sesuai dengan takdir Allah kehendaki dengan sebab-sebab yang Allah telah jadikan untuk mendapatkan ketentuan Allah tadi. Artinya, mereka inginkan di sini bahwa layam tani, tidak terhalangi, bisa saja umur itu berubah, bisa saja umur itu berkurang, sebagaimana rizki berkurang, sebagaimana kesehatan berkurang, sebagaimana kebahagiaan berkurang. Kenapa? Karena ada sebab. Kenapa rizki kita berkurang? Jawabannya karena sebab. Kenapa kesehatan kita berkurang? Jawabannya karena sebab. Mungkin sebab tua, mungkin sebab kurang menjaga istirahat, atau mungkin sebab karena kurang menjaga makanan. Kebahagiaan berkurang, kesehatan berkurang, rizki berkurang, itu ada sebabnya. Dan Allah yang menjadikan itu sebab. Begitu juga umur berkurang dan bertambah, ada sebabnya. Allah yang menjadikan itu sebab. Jika kita tempuh sebabnya, maka kita akan mendapatkan akibatnya. Tapi jika kita tidak tempuh sebabnya, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang menjadi akibat dari sebab tadi. Ini yang diinginkan, bahwa umur panjang dan umur pendek itu pasti ada sebabnya. Walaupun itu takdir Allah, tapi Allah menakdirkan sesuai sebab yang kita tempuh. Lebih ringkas lagi, kaya dan miskin takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ketika kita ingin mendapatkan kekayaan, kita harus menempuh sebab. Apa sebabnya? Kerja sungguh-sungguh. Itu sebabnya. Kalau kita tidak menempuh sebab ini, tidak mau kerja, tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau menambah ilmu sehingga menambah apa? Menambah pengetahuan. Apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan miskin. Miskin takdir Allah, kaya takdir Allah. Allah jadikan sebab mengarah kepada miskin, Allah menjadikan sebab mengarah kepada kaya. Kita yang menempuh sebab. Seperti itu juga umur. Allah yang menjadikan umur panjang, Allah yang menjadikan umur pendek. Allah juga yang menjadikan sebab agar panjang umur, Allah juga menjadikan sebab agar pendek umur. Katanya, kata dokter, orang yang ngerokok itu sebab umurnya pendek. Menurut penelitian dokter, setiap satu batang mengurangi hidup sekian detik. Apa maksud dokter seperti ini? Maksud dokter seperti ini, setiap engkau menghisap rokokmu, berarti engkau telah mengurangi kesehatanmu. Yang kesehatanmu semakin lemah, semakin mengantarkan kepada penyakit. Penyakit mengantarkan kepada pendeknya umur. Berarti rokok sebab pendeknya. Benar apa salah saya ini? Hah? Benar apa salah? Kalau saya salah, maka disalahkan dokter dulu, jangan saya, karena saya bukan dokter. Benar apa salah? Kalau bapak bilang benar, ya berarti dokter. Kalau bilang salah, saya kembalikan ke dokter juga. Artinya di sini sebab akibat itu ada. Itu ada. Kalau dia bilang kan mati mah di tangan Allah, Ustaz. Betul. Mati, hidup, kaya, miskin, sehat, sakit itu semua di tangan Allah. Tapi kita nempuh sebab. Kaya, miskin itu tangan Allah, tapi kita nempuh sebab. Wa qala Ta'ifah. Sebagian lagi mengatakan ta'thirul ma'asi fil mahaqqul umur innama huwa bi anna haqiqatul hayatu hayatul qulub. Subhanallah. Ya. Sebagian mengatakan pengaruh maksiat dalam umur kita itu adalah karena hakikat kehidupan itu adalah kehidupan hati. Kata mereka. Walihada ja'alallahu subhanahu kafir mayitan ghairu hayy. Maka itu Allah katakan orang-orang kafir itu mati enggak hidup. Kama qala Allah taala amwatun ghairu ahya. Mereka mati enggak hidup. Sekarang kita katanya orang kafir mati atau hidup? Hidup fisiknya. Lalu kenapa Allah katakan amwat, mereka mati? Apanya yang mati? Hati mereka yang mati. Maka kata mereka, maksiat yang diinginkan adalah memendek umur. Bahkan bisa mematikan umur, mematikan hati. Fal hayatu fi haqiqah hayatul qulub, karena hakikat kehidupan adalah hidupnya hati. Wal umur insan muddatu hayatu falaysa umruhu illa awqatu hayatuhu billah. Umur manusia sepanjang dia hidup, dan falaysa umruhu illa awqatu hayatuhullah, dan tidak ada umurnya kecuali waktu-waktu yang telah Allah hidupkan untuk dia. Fatilka sa'atun umur, itu adalah waktu-waktu yang bergulir, itu adalah waktu-waktu umurnya. Wal birru wa taqwa wa ta'atu tazidu fi hadhil waqat allati haqiqatul umur. Ketaatan, ketakwaan, kebaikan di waktu-waktu yang dia isi ini akan menambah hakikat umur dia. La umru lahu siwah, dan tidak ada lagi umur kecuali untuk ini, untuk ketaatan dan kebaikan. Jadi yang diinginkan di sini, orang yang maksiat akan memperpendek umur atau akan bahkan membuat dia mati, mati hatinya, kata mereka. Ini penafsiran yang keberapa? Penafsiran yang keempat. Wabil jumlah, secara umum kesimpulannya, kata Ibnu Qayyim, wal abdu idza arada anillah washtaghala bil ma'asi da'at 'alai ayyamu hayati haqiqiyah. Orang, seorang hamba jika berpaling dari Allah dan dia sibuk dengan maksiat, maka akan hilang kehidupan yang sebenarnya. Seperti kita contohkan tadi, orang kalau sudah maksiat akan lemah hatinya melemahkan fisiknya, lemah fisiknya menyebabkan malas. Bangun malas, tidur malas. Orang kalau sudah seperti itu apa? Hilang hakikat kehidupan. Mau disuruh bangun, dia juga maunya tidur, disuruh tidur, tidak punya semangat hidup. Ini dikatakan orang seperti ini pada hakikatnya dialah yang dikatakan dha'at 'alaihi ayyamul hayati, telah hilang hari-hari kehidupannya. allati yajidu qabba ithaatu yaumul qiyamah, yang ketika di hari kiamat dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, yang wahai seandainya dahulu kumanfaatkan hidupku. Maka diinginkan oleh Ibnu Qayyim adalah orang yang mati pada hakikatnya adalah orang yang mati kehidupannya dari ketaatan. Enggak ada arti hidupnya. Enggak ada arti hidupnya. Itu adalah orang yang mati. Tidak ada arti untuk kebaikan ibadah, tidak ada arti juga kebaikan untuk sesama, tidak ada arti juga untuk kebaikan orang lain, hidupnya juga tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Itu adalah dikatakan orang yang mati. Allah musta'an. Maka al-mu'min, orang mukmin adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu orang mukmin. Memberikan manfaat kepada dirinya dengan ketaatan, memberikan manfaat kepada orang lain. Fala yakhlu. Maka ini fala yakhlu imma an yakuna lahu ma'a dzalika tatla' ila masalihid dunyawiyah wal ukhrawiyah aw la. Ya, ini tidak akan kosong dari dua perkara. Kalau dia tidak sibuk dengan kemaslahatan dunia dan akhirat, atau dia tidak memikirkan sama sekali kemaslahatan dunia dan akhirat. Fa illam yakun lahu tatla' ila dalik faqad dha'a 'alai umru kullu. Jika dia tidak berpikir tentang ini, kebaikan dunia dan akhirat dia, maka telah hilang, telah punah semua umurnya. Ini yang kita katakan tadi, akhiratnya enggak dapat faedah, dunianya enggak dapat faedah. Buat apa hidup? Bahkan mungkin iyadzubillah, kalau akhiratnya enggak tambah baik, dunia enggak tambah baik, malah bisa ngerepotin orang. Hanya bisa jadi benalu. Buat apa hidup seperti itu? Inilah hakikatnya orang yang mati, kata Ibnu Qayyim. Kenapa mati seperti ini? Karena hatinya telah mati. Hatinya telah mati dengan maksiat. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, ya, wa dhahabat hayatu batilan. Maka hidupnya akan hilang menjadi hidup yang batil. Wa in kana law tatla ila dzalika talat ali tariq bi sababil awaik. Ta'assarat ali asbabul khair bihasab istighali wa idadihi bi adadiha wa dzalika nuqsanu haqiqi min umr. Kalau seandainya dia berusaha untuk melakukan kebaikan, pasti dia akan berusaha susah payah rumit. Kenapa? Karena dia harus melawan jiwanya dulu. Melawan jiwanya berat. Melawan jiwanya sulit. Ketika itu, maka akan sulit dia akan mendapatkan kebaikan. Dan dia akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Wa dzalika nuqsanu haqiqi min umr. Itulah hakikat orang yang kurang umurnya. Gak manfaat waktunya. Wa sirru mas'alah ana umur insan muddatil hayatih. Maka, rahasia dari masalah ini bahwa umur manusia itu sepanjang hidup dia. Maka tidak ada hidup kecuali harus kembali kepada Allah. Kenikmatan hidup itu dengan kenikmatan hidupnya hati. Hidupnya hati dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Maka semakin hidup hati seorang dengan zikir dan ibadah kepada Allah, maka semakin hidup kehidupannya. Itulah yang dikatakan orang yang hidup. Tapi semakin mati hatinya, semakin jauh dari Allah, dia hanya bagaikan orang yang hidup fisiknya, tapi tidak ada arti dalam jiwanya. Subhanallah. Para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu dampak negatif yang dialami bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati kita dan menjadikan hati kita untuk terus selalu bersemangat beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membersihkan hati-hati kita dari maksiat, sehingga kita selalu mencintai berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu menginginkan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanala ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan sedikit lagi materi kita, atau mengulang sedikit lagi dari materi kita, bahwa dampak-dampak dari maksiat dan dosa itu banyak di dalam diri kita, bahkan akan mempengaruhi diri kita sebagaimana racun akan mempengaruhi fisik kita. Ibnu Qayyim di sini membawakan beberapa dampak negatif dari dosa-dosa dan maksiat. Salah satu dampak yang telah kita bahas tadi adalah orang yang melakukan maksiat akan melemahkan hatinya, mengantarkan pada lemah badannya. Orang yang melakukan maksiat akan terhalangi dari ketaatan dan sulit untuk melakukan ketaatan. Orang yang melakukan maksiat akan menjadikan umurnya pendek. Kita telah sebutkan juga beberapa penafsiran ulama apa yang dimaksud dengan umur pendek. Apakah waktunya tidak barokah, panjang umur tapi tidak ada hasil, tidak ada ketaatan. Sebagian mengatakan pendek di sini adalah hakikat, hakikat bahwa umurnya menjadi pendek yang harusnya 60 tahun jadi 50 tahun. Sebagian mengatakan hakikat di sini adalah dihilangkan barokah ilmunya atau barokah umurnya, kebaikan umurnya. Sekarang pembahasan berikutnya adalah faslun tawalad al-ma'asi. Maksiat akan mengantarkan dan melahirkan kepada maksiat yang lain. Sebenarnya ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan innal kadzib yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Iyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari dusta, kata Rasulullah. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena dusta akan mengantarkan kepada fujur, kejahatan. Artinya dusta satu maksiat, maksiat ini akan mengantarkan kepada maksiat yang lain. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Seperti itu maksiat. Maksiat akan mengantarkan kepada maksiat yang lain. Dosa akan mengantarkan kepada dosa yang lain. Penipuan akan mengantarkan kepada kejahatan yang lain untuk berusaha menutupi tipuannya. Contoh, orang melakukan maksiat. Yaudzubillah, umpamanya seorang laki-laki yang beristri melakukan serong, dosa tidak? Dosa. Untuk menutupi dosa ini, dia melakukan dan memagari dengan dosa-dosa yang banyak. Nipu, bohong, gombal, ini semuanya jadi pagar. Supaya dosa yang besar ini tertutupi. Tapi ketika pagar ini runtuh, akan nampak hakikat masalah. Seperti itulah orang maksiat. Satu dosa, untuk menutupi dosa ini, atau untuk terus di atas dosa ini, dia akan menutupi dengan dosa-dosa yang lain. Tawaladul ma'asi, maksiat melahirkan maksiat. Minha annal ma'asi tazra'u amsalaha. Sesungguhnya maksiat itu akan memanenkan dan membuahkan hasil semertinya juga. Yuladu ba'duha ba'd, sebagian yang melahirkan sebagian yang lain. Hatta ya'zu 'ala 'abd mufaraqatuha wa khuruju minha. Sampai kalau sudah maksiat tadi terus ditutupi dan dipagari dengan maksiat, sampai apa? Hatta ya'z, sampai dia sulit, berat bagi dia mufaraqatuha, terhindar dari maksiat tadi, wa khuruju minha, dan lari dari maksiat tadi. Susah kayaknya, seolah-olah dia sudah terus terperangkap dalam dosanya. Kalau disuruh meninggalkannya, dia sulit. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, ulama salaf mengatakan, inna min uqubati sayyi'ah sayyi'atu misluha ba'daha. Hukuman dari pelaku kejahatan dan kejelekan, dia akan mendapatkan kejelekan yang lain atau dosa yang lain. Fa inna min thawabil hasanah hasanatu ba'daha. Dan pahala dari sebuah amal kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Maka Allah mengatakan, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta, memberikan hartanya, wattaqa, bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan husna, kebaikan, amal-amal soleh ini Fasanu yasiruhu lil yusra, kami mudahkan dia kepada amal soleh yang lain. Fal abdu idza amila hasanah qalat ukhra ila janbiha i'malni aidan. Jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka berkata kebaikan yang lain yang berada di dekatnya, amalkan aku juga. Fa idza amilaha, jika dia melakukan ketaatan tadi, qalat tsalitsuha, maka akan berkata yang ketiga seperti perkataan yang kedua, halumma jarra, seperti itu terus. Kebaikan mengantarkan kebaikan. Contoh, Pak. Kebaikan satu, pergi berjamaah ke masjid. Lagi jalan, cari masjid. Pas sholat maghrib, turun berhenti, masjid duduk. Inginnya apa? Sholat maghrib berjamaah, satu kebaikan. Assalamualaikum, ternyata di masjid ada majelis taklim. Penasaran, mau duduk. Coba mau dengar sebentar deh, ini ustaz ngomong apa. Kebaikan mengantarkan kepada, begitu dia duduk, di sampingnya ada orang lain, orang baik. Biasanya orang duduk di majelis taklim orang baik, dapat teman baik. Teman baik mengantarkan kepada apa? Mengantarkan kepada jiwa kita yang baik. Satu kebaikan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Begitu juga satu dosa akan mengantarkan kepada dosa yang lain, untuk menutupi dan memagari dosa tadi, atau untuk mencari kawan dalam berdosa tadi. Kadzalika janibu sayyi'ati aidan, seperti itu juga orang yang melakukan kejelekan. Hatta tasiru ta'atu wal ma'asi hay'atun rasikhah, sampai ketaatan dan maksiat tadi menjadi tabiat yang kokoh dalam dirinya. Wa sifatul lazimah, menjadi sifat yang harus ada pada dia. Ya dzibillah. Pak, hukum asalnya manusia itu enggak ada yang mulutnya kotor. Betul tidak? Karena semua manusia lahir dalam keadaan enggak bisa bicara. Sebagian orang kalau sudah marah enggak bisa tahan mulut kotornya keluar. Siapa yang mau disalahkan? Tabiat telah menjadikan di dalam dirinya. Begitu juga maksiat, terus menerus dilakukan akan menjadi watak. Ketika menjadi watak dan tabiat, sulit untuk dihindari. Ketika dia sulit menghindarinya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tobat dan minta tolong kepada Allah dan menyadari kesalahannya, ini baik. Kemungkinan kedua, dia menyalahkan Allah. Ah, ini mah sudah takdir saya. Mau dirubah gimana juga sudah Allah tuliskan. Sehingga seolah-olah dosa dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin, sekali lagi kita kata tidak mungkin. Padahal dia sendiri yang sudah tidak bisa menaklukkan dirinya. Kenapa? Sayyatu hay'atur rasikhah. Kejelekan sudah menjadi tabiat yang mengakar dalam dirinya. Wasifatul lazimah, sifat yang terus ada pada dia. Orang yang taat, biasa zikir, biasa mengingat Allah, mungkin zikirnya awal-awal diusahakan. Zikir awal-awal diusahakan. Subhanallah, subhanallah. Lagi duduk, subhanallah. Lagi di motor, subhanallah. Lagi di mobil, subhanallah. Begitu suatu saat dia kaget, terkejut, akan keluar tabiatnya. Subhanallah. Betul tidak, Pak? Tapi orang yang biasa ngomongnya kotor, yang biasa mencaci, biasa memaki, pikirannya kotor, ketika kaget yang keluar apa yang dia pikirkan? Marah, emosi, kebun binatang, macam-macam yang keluar. Siapa yang mau disalahkan ketika kaget? Ini kan kaget, Ustaz. Betul. Kaget. Kadang-kadang refleks. Tapi mengapa bisa refleks sesuatu yang jelek? Hay'atur rasikhah. Tabiat yang sudah terbentuk. Malakatu tsabitah. Ini sudah menjadi jiwa yang kokoh bagi dia. Walau atala muhsin ta'atul dhaqat ala nafsi. Kalau seandainya tadi dia membiasakan diri di atas ketaatan, lalu dia terlepas dari ketaatan tadi, terlepas dari kebaikan tadi, la dhaqat nafsah. Pasti jiwanya akan sempit. Orang yang biasa sholat jamaah kemana-mana cari sholat, suatu hari ditugaskan di tempat yang gak ada jamaah, gak ada sholat, pasti risau. Ini kemana ini orang yang sholat di mana? Ya, risau. Kenapa? Tabiatnya sudah berada di atas kebaikan. Ya, wadaqat alai ardh, akan sempit bagi dia dunia kalau dia terhindar atau kalau dia terlepas dari ketaatannya. Wa ahsu min nafsi bi annahu kal haut idza faraqal ma hatta ya'udha. Bahkan dia merasakan dirinya bagaikan ikan yang lepas dari air, lepas dari kolamnya, lepas dari komunitasnya. Dia tidak akan merasa tenang sampai dia kembali lagi kepada hay'ahnya, komunitasnya. Fataskunu nafsu wa taqiru 'ainu. Ketika dia kembali lagi ke tempatnya, kembali lagi kepada kebiasaan baiknya, dia akan senang. Maka itu, al-qulub ma'a junudil mujannadah. Hati itu akan berkumpul dengan orang semisalnya, dengan komunitasnya. Coba lihat saja. Orang yang senangnya touring ngumpulnya sama orang touring. Orang yang senangnya musik kumpulnya sama orang musik. Orang yang senangnya taat ibadah kepada Allah akan kumpul bersama orang yang taat ibadah kepada Allah. Coba disuruh kumpul, orang yang suka musik, suka melakukan acara-acara pesta-pesta musik besar, dikumpulkan sama orang yang suka ngaji, ngomongnya pasti gak nyambung. Kenapa? Al-qulub ma'ajunudil mujannadah. Hati itu berkumpul dengan orang yang semisalnya. Kemudian falau atol muajrim ma'asiyah, seandainya orang pelaku maksiat tadi dilepaskan dari komunitas maksiatnya, fa'akbala ala ta'atillah la dhaqat alai nafs, disuruh taat kepada Allah, la dhaqat alai nafs, pasti jiwanya juga merasa sempit. Sebagaimana orang yang taat tadi kalau dipisahkan dari kebiasaannya dia akan merasa sempit, begitu juga orang yang biasa maksiat ketika dilepaskan dari maksiatnya disuruh taat, pasti awalnya dia merasa sempit. Kenapa? Karena tabiat tadi, jiwa sudah terbentuk. Wa dhaqa sadruh, bahkan dadanya akan sempit. Wa anat alai madhahabuh hatta yu'ad yu'awiduha. Bahkan dia akan terus seperti itu sampai dia kembali kepada komunitasnya. Hatta in kana inna katsiran minal fusaq la yuwaqi'ul ma'siyah min ghairi laddati yajiduha. Bahkan sebagian orang-orang yang melakukan maksiat itu melakukan maksiat bukan dikarenakan lezat lagi, tapi sudah dikarenakan kebiasaan saja dia lakukan. Sudah gak bisa meninggalkan kebiasaannya. Kalau dikatakan lezat lagi, sudah tidak merasakan lezat lagi, sudah tidak merasakan nikmat lagi, tapi karena sudah tidak bisa terpisah dari maksiat. Illa lima yajidu min alam mufaraqatiha. Dia tidak, kenapa dia terus dalam kemaksiatannya ketika dia tidak mendapatkan kelezatan? Karena dia merasa sempit, merasa sakit kalau dia berpisah dari kemaksiatannya. Artinya, kita diciptakan Allah dalam keadaan fitrah yang murni, bersih dan di atas tauhid. Semua manusia. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang terlahir pasti terlahir atas fitrah yang baik, jiwa yang baik. Tapi jiwa ini akan berubah tergantung hay'ah, tergantung bagaimana kebiasaan dia menanamkan kepada dirinya. Kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi watak dan tabiat. Ketika tabiat dan watak tadi sudah menanam dalam dirinya, dia akan sulit menghapuskannya kecuali Allah yang menolongnya. Sebagaimana Allah menolong Abu Bakar dan Allah menolong Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan biasakan maksiat. Putus dari awal sebelum dia menjadi kebutuhan kita. Ketika sudah menjadi kebutuhan, kita akan sulit berpisah dengannya. Ketika kita sudah sulit berpisah dengannya, kita akan terus tercebur dan terus berada dalam maksiat karena kita sudah tidak bisa menguasai diri kita. Karena maksiat sudah menjadi tabiat. Iyadzubillah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang tentang dampak-dampak negatif dari maksiat. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan tafadhol. Silahkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada waktu kita 5 menit. Jika tidak ada, tafadhol, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin apa mendengarkan hadis yang tentang puasa 9 hari Zulhijjah. Iya. Dasar ingin mendengarkan dasarnya hadisnya. Iya. Puasa 9 hari atau puasa di hari ke-9? Saya pernah baca juga ada yang memang dari hari pertama sampai ke-9 terus ada yang Arafah aja. Iya. Kalau puasa di hari ke-9 itu namanya puasa hari Arafah. Maka Rasulullah mengatakan yukaffiru sanatul madiyah wal baqiyah. Ini hadis yang sahih. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun akan datang. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun hadis khusus yang menyebutkan puasa satu hari sampai tanggal 9, satu hari puasanya, hari pertama puasanya, keutamaannya ini, hari kedua keutamaannya ini, ketiga, itu enggak ada hadis yang khusus. Jadi kalau ditanya, mana Ustaz dalil khusus bahwa harus puasa 9 hari sebagaimana puasa Syawal 6 hari? Enggak ada dalilnya. Tapi boleh enggak kita melarang orang yang beramal soleh dengan puasa di Dzulhijjah? Enggak bisa dilarang juga. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ma min ayyamin a'malu shalih ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingnya. Jadi, kita berdalil dengan hadis yang umum bahwa amal soleh di hari-hari itu Allah cintai. Amal soleh dalam hadis ini gak disebutkan secara spesifikasi amal soleh apa. Maka apa saja yang termasuk amal soleh boleh kita lakukan. Seperti itu. Ada lagi? Iya. Ya silakan ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kalau tadi dikatakan maksiat sudah menjadi tabiat atau karakter yang tidak bisa dihilangkan oleh dirinya, dan Ustaz katakan tadi hanya bisa berubah hanya dengan pertolongan Allah saja. Nah itu bagaimana dia bisa mendapatkan pertolongan Allah itu kalau memang sudah jadi tabiatnya? Buka diri agar pertolongan datang. Bagaimana kita membuka diri agar pertolongan datang? Taubat kepada Allah. Yang penting nyesel, nangis, sujud kepada Allah, ya Allah tolong aku. Awal daripada pertolongan Allah datang ketika kita menyesal dan bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan taubat yang jujur. Jujur kepada Allah, ya Allah aku tidak melakukan lagi. Sehingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa lepas secara penuh, tentu itu berat. Tapi harus perlahan, bertahap sampai kita bisa melepaskan. Nanti juga akan disebutkan di sini bahwa orang yang berusaha dalam kebaikan, pasti Allah akan tolong dia untuk melakukan kebaikan tadi. Orang yang terus melakukan kemaksiatan, maka kemungkinan syaitan akan datang memudahkan dia untuk melakukan maksiat. Bahkan terkadang dia enggak usah cari maksiat, maksiat datang sendiri ke dia. Kenapa? Karena syaitan sudah membantu dia. Allah musta'an. Jadi intinya, bagaimana supaya datang pertolongan Allah? Pertama kali kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, berazam dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi, sehingga kejujuran kita ini akan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Adik saya tanggal 3 bulan Agustus 2017 wafat. Dan dia ada utang puasa Ramadan 5 hari. Bagaimana cara kami keluarganya untuk membayar fidyahnya? Iya. Sebagian ulama mengatakan, sebagian berpendapat bahwa orang yang meninggal dan memiliki hutang puasa dan belum sempat membayar hutang puasa boleh dibayar dengan fidyah. Contoh, umpamanya dia ketika bulan Ramadannya 5 hari gara-gara haid umpamanya. 5 hari belum kebayar puasanya. Setelah Ramadan belum sempat bayar meninggal karena sakit. Maka sebagian ulama berkata boleh dia bayar fidyah. Yaitu satu hari memberikan satu orang miskin makan. Bukan makan sehari tapi sekali makan. Jadi kalau 5 hari berarti mengumpulkan 5 orang untuk diberikan makan. Sebagian ulama berpendapat boleh keluarganya puasa ganti untuk dia. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ketika ditanya ya Rasulullah inna ummi matat fa alaysiyam afasumu anha? "Ya Rasulullah, ibuku meninggal, punya utang puasa, bolehkah aku memuasakan dia?" Maka Rasulullah mengatakan, "Apabila ibumu punya hutang pada manusia, apakah engkau akan membayar hutangnya?" "Tentu ya Rasulullah." "Maka hutang kepada Allah tunaikan." Artinya puasa buat ibumu. Nah, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bolehnya mempuasakan buat keluarga dekat. Tetapi yang benar Allahu a'lam, hadis ini yang diinginkan adalah puasa nazar. Kalau dia meninggal memiliki puasa nazar, maka boleh kerabatnya berpuasa untuk menunaikan nazarnya. Adapun dia meninggal karena belum membayar puasa, maka bayarlah dengan bayar fidyah. Suami boleh bayar fidyah kan untuk istrinya. Sebelum wafat dia juga pernah berniat untuk kurban tahun ini. Bolehkah kami keluarga untuk berkurban untuknya? Berniat berkurban. Maka yang namanya niat itu, kalau keluarga ingin melakukan untuk dia, diperbolehkan. Tapi kalau dia pernah berlafaz untuk kurban, kata harta saya akan saya kurbankan, maka wajib bagi keluarganya menunaikan kurban. Dan harta yang dia katakan untuk dikurban tidak boleh jadi hak waris. Contoh, dia punya 3 sapi. Sebelum meninggal dia bilang, "Insya Allah tahun ini 1 sapi saya akan kurbankan." Dia tunjuk sapi yang ini akan saya kurbankan. Belum masuk kurban, belum masuk Idul Adha, dia meninggal. Apakah 3 sapi ini jadi warisan atau 2 saja yang jadi warisan? Maka yang benar 2 saja yang jadi warisan. Yang satu menunaikan wasiat dia. Ya, yang satu menunaikan wasiat dia. Seperti ini juga keluarga, tapi di sini baru niat. Niat berarti berbeda dengan azam, tekad, mengatakan lafad. Ya. Kalau keluarga juga ingin memberikan dia, memotongkan kurban untuk dia, boleh. Boleh juga keluarga ketika memotong memasukkan dia sebagai tabaan, mengikuti. Contoh, umpamanya ibunya motong, kata ibunya, "Ibu yang masih hidup, ini saya potong buat saya, keluarga saya, dan anak-anak saya." Nah, anak-anak di sini masuk juga anak yang hidup dan anak yang mati. Jadi boleh. Iya. Kalau pertanyaan yang kedua, Allahu a'lam ya. Pertanyaan kedua ini Allah alam jawabannya. Allah musta'an. Ada lagi yang lain, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, terkait 1 Zulhijjah itu dimulainya pada maghrib tadi atau kapan, Ustaz? Iya, 1 Zulhijjah dimulai ketika maghrib. Maka malam ini sudah masuk, tak ada tanggal 1 Zulhijjah. Bagi yang ingin potong kurban, sudah mulai enggak boleh potong kuku, enggak boleh potong rambut, enggak boleh cabut bulu-bulu, mulai dari malam ini. Dari maghrib ini sampai kapan? Sampai dia memotong kurbannya. Sampai dia memotong kurbannya setelah sholat atau setelah dipotong kurbannya. Malam ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Allah musta'an. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Adapun yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sedikit ini dapat memperbaiki diri kita, dan apa yang salah itu dari saya memohon ampun dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.